Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, jemaah sekalian, malam ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita belajar kitab Bulughul Maram, yang hingga saat ini kita telah sampai pada bab izalatin najasati wa bayaniha, bab menghilangkan najis dan keterangan tentang najis. Ya, bab ini yang akan kita pelajari. Dalam bab ini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sekian hadis yang akan kita pelajari satu persatu biiznillah ta'ala wa aunih, dengan izin Allah dan pertolongannya. Barakallahu fikum. Pertama-tama adalah kita mengenal dulu makna najis. An-najis atau an-najas dalam bahasa Arab. An-najis, an-najas itu najis. Menurut tinjauan bahasa, maknanya adalah al-qadar. Al-qadar artinya kotoran. Ya. Jadi secara makna bahasa, najis artinya kotoran. Adapun maknanya secara istilah, ya, sebagai suatu istilah dalam syariat, lebih terbatas. Karena tidak semua kotoran najis, walaupun semua najis itu kotor. Semua najis kotor. Cara makna bahasa, najis itu adalah kotoran. Jadi semua najis kotor, tetapi tidak semua benda kotor itu najis. Nah, makna najis secara istilah dalam syariat, menurut tinjauan istilah ya dalam syariat, najis adalah kotoran yang seorang muslim diwajibkan menjaga diri darinya dan wajib membersihkannya jika terkena olehnya, dan wajib membersihkannya jika terkena olehnya. Jadi dari sini bisa difahami, jika ada kotoran tetapi tidak diwajibkan membersihkannya dari tubuh atau dari pakaian atau dari tempat sholat, berarti bukan najis. Jika tidak wajib dibersihkan, meskipun dianjurkan untuk dibersihkan karena menjijikkan, tetapi ketika tidak diwajibkan membersihkannya, berarti bukan najis, hanya kotoran biasa, ya, ingus di antara contohnya kan menjijikkan, tapi tidak ada keharusan untuk membersihkannya dari tubuh, pakaian dan tempat sholat karena bukan najis, ya, ludah, ingus. Nah, apabila ada kewajiban untuk membersihkannya, maka najis. Dari awal memang kita diwajibkan menjaga diri dari kotoran itu. Jika kita terkena, maka wajib kita bersihkan, berarti najis. Nah, sekarang hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di sini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Muslim Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qal, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr, tentang khamr, khamr ya, minuman keras yang haram, yang memabukkan. Apa hukumnya khamr diproses menjadi cuka? Diproses menjadi cuka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh, katanya. Nah, jadi yang ditanyakan di sini pada hadis ini adalah hukum memproses secara sengaja. Secara sengaja memproses khamr menjadi cuka. Berarti sengaja membuat khamr, sengaja menyimpan khamr, kemudian diproses menjadi cuka. Nah, ini tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya tetap haram. Hasilnya tetap haram. Meskipun telah berubah menjadi cuka yang suci. Cuka kan suci, halal. Ya, cuka suci dan halal, dan termasuk pelezat makanan yang keseharian kita membutuhkannya. Tetapi tetap diharamkan. Kenapa? Karena wasilah, cara menghasilkannya salah. Ya, cara menghasilkannya, prosesnya yang salah. Hasilnya benar, tapi prosesnya salah. Lewat khamr, lewat pembuatan khamr. Nah, ketika dicapai dengan wasilah, dengan faktor yang haram, maka hasilnya tetap diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai khamr dulu. Ya, sekarang pembahasan kita kan tentang najis. Jadi akan kita bahas tentang khamr, ya. Dua hal, pertama mengenal hakikat khamr, apa saja yang termasuk khamr yang haram. Dan yang kedua akan kita bahas khamr itu najis, termasuk benda najis ataukah tidak. Nah, di antara ulama ada perbedaan pendapat mengenai khamr najis atau suci, kita akan bahas nanti. Adapun mengenai haramnya khamr, tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa khamr haram. Ya. Yang diperselisihkan apakah najis atau suci. Kenapa dinamakan khamr? Minuman keras yang memabukkan. Kenapa disebut khamr? Disebut khamr karena menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran dengan rasa perasaan ladzah, yaitu nikmat, dan merasakan at-tarab, senang, gembira. Jadi serasa ya melayang, senang, gembira. Jadi orang yang mabuk itu dia kehilangan akal, kehilangan kesadaran dengan bentuk perasaan dia terasa nyaman, terasa senang, gembira gitu. Ya. Makanya jadi kesanduan. Terlalu ingin merasakan itu. Rasa ingin merasakan nikmat, nyaman, senang gitu perasaannya. Nah, ketika sudah mabuk, sudah kehilangan kesadaran dan akal. Ya. Khomer dalam bahasa, khomer itu artinya menutup, ya. Seperti hanya kerudung, kerudung wanita disebut khimar. Khimar, khimar itu penutup kepala, ya. Dan leher. Jadi kata khamr itu hanya menutup. Jadi menutup akal, menghilangkan akal sana. Tetapi dengan bentuk, ya, terasa nikmat, nyaman dan terasa senang. Nah, itu mabuk. Jadi singkatnya menghilangkan kesadaran dalam bentuk mabuk. Kata Umar radhiyallahu taala anhu berkhutbah di atas mimbar pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Umar radhiyallahu anhu, amma ba'du, adapun setelahnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu nazala tahrimul khamri, sesungguhnya telah turun ayat pengharaman khamr, wa hiya min khamsatin, sementara khamr ketika itu berasal dari lima bahan, minal inab wat tamri wal asali wal hintati was sa'ir. Bahan yang pertama anggur, yang kedua kurma, yang ketiga madu, yang keempat gandum hintah, yang kelima gandum sa'ir. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menutup penjelasan tentang ini dengan mengatakan, wal khamru ma khamaral akla. Khamr itu, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, adalah sesuatu yang menghilangkan akal, kesadaran. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa apa saja yang menghilangkan kesadaran dengan cara mabuk, maka itu termasuk dalam kategori khamr yang haram. Jika sudah dimasukkan dalam kategori khamr yang haram karena menghilangkan kesadaran dalam bentuk mabuk, memabukkan, maka banyak atau sedikit haram, tidak ada bedanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan muridnya yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Kedua ahli hadis abad ini telah menilai sahih hadis ini, yaitu Al-Albani dan Syekhuna guru kami Muqbil Al-Wadi'i. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Setiap yang memabukkan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda pada hadis yang lain, ya, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh juga Ahmad, ya, juga dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya dan yang lainnya. Juga dinilai sahih oleh dua muhaddits tadi, Al-Albani dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ya. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Difahami hadis ini? Artinya memabukkan ketika kadarnya banyak, tetapi kadar sedikit pun diharamkan meskipun yang memabukkan ketika kadarnya banyak. Kenapa diharamkan? Karena memabukkan. Kadar yang banyak ini diharamkan karena memabukkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kadar yang sedikit juga diharamkan padahal tidak sampai mabuk, minum sedikit sekali, ya, setetes dua tetes, dites, dicoba gitu, tidak sampai mabuk, tapi tetap diharamkan. Kenapa? Kenapa diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedikitnya pun diharamkan, karena yang sedikit tadi adalah wasilah, faktor yang akan menyeret kepada kadar yang banyak. Bermula dari sedikit, tambah lagi sedikit, tambah sedikit, lama-lama menjadi banyak, jadi mabuk. maka ditutup sama sekali. Pintunya ditutup sama sekali, tidak boleh dicoba sedikit pun. Ya. Dan ini merupakan salah satu kaidah yang baku dalam syariat Islam, yaitu saddu dzari'ah, saddu wasilah, menutup jalan, menutup jalur, ya, untuk kesempurnaan penjagaan kaum muslimin dari mafsadat, dari kerusakan. Maka jalur ditutup, meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan, tapi ditutup, karena berawal dari situ nanti lama-lama jadi banyak. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan saya tidak mabuk, saya cuma coba sedikit. Ya. Jangan katakan seperti itu, karena Nabi telah mengatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya telah disampaikan tadi. Nah, alhasil khamr diharamkan karena illatnya, faktor hukumnya karena memabukkan dan memudaratkan tubuh. Ya. Dan ini sudah merupakan hal yang diketahui bersama, ya. Orang-orang kesehatan sudah menjelaskan betapa bahayanya mudarat daripada khamr. Nah, merusak organ-organ vital dalam tubuh. Itu dari segi kesehatan. Dari segi lain, ya, sampai diistilahkan ummul khaba'ith. Khamr itu diistilahkan ummul khaba'ith, induk seluruh kejelekan. Kenapa? Karena jika sudah mabuk, dia bisa melakukan kejelekan apa saja setelah itu. Setelah mabuk, ketika orang sudah mabuk, ucapan-ucapan kufur bisa keluar. Ya, karena sudah mabuk. Mencaci, memaki, memerkosa wanita, merampok, bahkan sampai pada tingkat membunuh orang. Semuanya bisa terjadi setelah itu. Berawal dari yang satu ini. Nah, ini tentang hukumnya dan faktor illat kenapa diharamkan. Ya, itu sebabnya diharamkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah diharamkan bukan karena najisnya? Karena kenajisan salah satu faktor atau illat diharamkannya sesuatu. Nah, ini akan kita bahas masalah najisnya khamr, diperselisihkan oleh ulama. Adapun illat atau faktor hukum yang telah disebutkan tadi jelas. Ya, itu jelas. Salah satu contoh cerita saja. Dulu ketika belum diharamkan khamr, karena khamr pengharumannya itu melalui fase marahil. Ya, awalnya halal. Para sahabat minum khamr sampai mabuk. Ya. Melalui fase-fase, ya. Di antara fasenya itu larangan mendekati tempat sholat dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk, tidak boleh sholat dalam keadaan itu. Artinya apa? Berarti jika sudah mau masuk waktu sholat, berarti jangan coba-coba minum. Akhirnya para sahabat tidak ada yang berani minum kalau sudah menjelang sholat, karena nanti masuk waktu sholat mabuk, ya tidak bisa sholat. Itu kan diantara fase sehingga mulai, karena mereka dulunya awalnya terbiasa, sehingga menghilangkan kebiasaan ini pengharumannya melalui fase, tidak langsung. Diantara fasenya ini tadi, ya. Nah, diantara cerita yang Allah sampaikan yang menunjukkan bahaya jika sudah mabuk, Hamzah Sayyidus Syuhada, pimpinan syuhada yang mati syahid di perang Uhud, paman Nabi alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu. Setelah perang Badar kejadiannya, Ali radhiyallahu anhu, ya, setelah perang Badar itu menyiapkan diri untuk menikahi Fatimah. Ya, menyiapkan maharnya, ya, dia siapkanlah biaya untuk itu. Dia punya seekor unta yang dia siapkan. Sudah susah payah menyiapkan untanya. Satu saat Hamzah mabuk, ya, mabuk Hamzah radhiyallahu anhu, mabuk, kemudian keluar dari rumah dalam keadaan sempoyongan. Kemudian, ya, Nabi dikabari Hamzah mabuk. Akhirnya Nabi pergi, diikuti oleh sebagian sahabat, mendatangi Hamzah. Hamzah sudah merah matanya, sempoyongan, ya, melihat Nabi berdiri, dia tunjuk, menunjuk Nabi, ma antum illa abidi, abidu abi. Tidaklah kalian itu kecuali budak-budak ayahku. Kali masih bisa lihat. Sudah ngawur cerita bicaranya sudah. Ya. Setelah itu dia cabut pedangnya, disikat ontanya Ali bin Abi Thalib, mati. Sampai Ali radhiyallahu anhu sedih sekali. Ini persiapan untuk menikahi Fatimah. Nah, ya, tapi begitu sudah mabuk. Nah, coba. Nabi tidak berbuat apa-apa, dilihatin saja, karena sudah dalam kondisi mabuk seperti itu tidak bisa diapa-apakan. Nah, tidak mungkin, karena sedang tidak sadar, sudah mabuk. Ya, sampai akhirnya, ya, di melalui setelah melalui beberapa fase itu kemudian diharamkan. Nah, sekarang pembahasannya apakah khamr itu najis? Apakah khamr itu najis? Ada khilaf di antara ulama. Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini di bab ini, sedangkan pembahasan kita adalah pembahasan tentang najis dan menghilangkan najis. Ya, maksud Ibnu Hajar adalah untuk menunjukkan bahwa khamr najis. Dan ini mazhab jumhur. Mazhab jumhur mayoritas ulama, termasuk empat imam mazhab, Abu Hanifa, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat khamr najis. Dan ini didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil mereka adalah surat Al-Maidah ayat 90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, patung-patung yang disembah, dan azlam, azlam itu mereka di masa jahiliyah, ya, mengambil tiga batang anak panah yang tidak berbulu. Salah satunya ditulis lakukan, yang kedua ditulis jangan lakukan, yang ketiga kosong, kemudian diundi. Jika hendak melakukan sesuatu, mereka mengundi nasib, ya. Jika yang keluar tercabut adalah anak panah yang tertulis lakukan, dilakukan. Jika yang tertulis, yang tercabut anak panah yang tertulis jangan lakukan, tidak dilakukan. Begitu. Jika kosong diulangi. Nah, ini semua khamar, judi, patung-patung yang disembah dan azlam, ini tadi yang dijelaskan mengundi nasib itu hanyalah rijs min amali syaitan, merupakan amalan setan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rijsun min amali syaitan, rijs merupakan amalan setan. Maka dari itu ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oleh karena itu, maka dari itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, ulama yang lain ya, yang tidak setuju dengan vonis bahwa khamr itu najis, mengatakan, perhatikan, kita perhatikan baik-baik ayatnya, kita amati baik-baik ayatnya, ayatnya mengatakan ya, maknanya khamr judi, yakni perbuatan judi ya, perbuatan khamr, minum khamr maksudnya, perbuatan minum khamr, perbuatan judi, patung-patung yang disembah dan azlam, perbuatan mengundi nasib itu tadi, itu rijis, najis, merupakan amalan setan. Nah sekarang, apakah patung-patung yang disembah itu najis? Patung-patung itu terbuat dari batu. Batu itu kan suci, tidak najis. Tapi perbuatan menyembah patung itu, memberhalakan patung itu, menyekutukan Allah, dipertuhankan, disembah selain Allah, bersama Allah, itu yang najis. Judi, perbuatan judi, alat judi ya, dadu dan yang lainnya yang dipakai untuk bermain judi itu kan semua suci, bahannya suci, bukan najis. Tapi perbuatan berjudi, perjudian, perbuatannya itu yang disifati najis. Begitu pula anak panah tadi yang dipakai untuk mengundi nasib, suci, bahannya suci, dari kayu, tetapi perbuatannya itu yang dihukumi najis. Begitu pula khamr, khamrnya suci, tapi minum khamr, perbuatan minum khamr ini yang disifati najis. Jadi menurut ulama yang tidak setuju dinajiskan khamr, mengatakan yang difonis najis pada ayat ini adalah najis maknawi, amalannya yang najis ya, sebagaimana Allah jelaskan min amali syaitan, merupakan amalan setan. Nah, amalan setan itu amalan najis. Jadi amalannya ini maknawi, bukan zatnya. Nah, apalagi disejajarkan tadi dengan hal-hal yang disebutkan pada ayat itu, judi, berhala-berhala, sembah dan yang lainnya tadi, itu semua suci. Tetapi perbuatan-perbuatan itu yang najis. Ya. Oleh karena itu, sebagian ulama yang tidak setuju dengan pendapat tadi berpendapat bahwa khamr zatnya suci. Di antara yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik. Rabi'ah adalah guru Imam Malik. Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri. Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri itu sezaman dengan Imam Malik. Ya, sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik di Madinah, Imam di Madinah, Layth bin Sa'ad Imam di Mesir. Ya, As-Syafi'i murid Imam Malik dan sangat ingin memburu Al-Layth Ibn Sa'ad di Mesir untuk mengambil fikihnya, namun tidak kesampaian. Yang jelas As-Syafi'i mengatakan Al-Layth bin Sa'ad bin Malik itu sebenarnya lebih faqih daripada Malik gurunya. Tetapi Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri dia tidak punya murid-murid seperti Imam Malik ya, yang membukukan ilmunya dan menyebarkannya sehingga menjadi satu madhab yang utuh. Al-Layth bin Sa'ad Al-Misri fikihnya hebat, hanya saja tidak terbukukan dan tidak ada murid-muridnya meriwayatkan ya fikih-fikihnya itu, sehingga tidak menjadi satu madhab yang utuh. Nah, Kemudian juga yang memilih bahwa suci, Al-Muzani. Al-Muzani merupakan salah satu sahabat Imam Asy-Syafi'i, salah satu muridnya, sahabatnya. Dan juga Daud Ad-Dhahiri bahwa khamar bukan najis. Di antara yang memilih bahwa khamar suci tidak najis secara zatnya, Asy-Syaukani, Asy-Syaikh Al-Albani dan Ibnu Utsaimin. Ya, mereka berjalan di atas hukum asal. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan najisnya. Hukum asal sesuatu itu adalah halal sampai datang dalil mengharamkan. Yang mengharamkan sudah datang dalilnya, tapi yang menunjukkan najisnya ya tidak jelas. Nah, jadi untuk sementara ini karena menjelang masuk waktu sholat isya, nanti masih ada tambahan penjelasan tentang khamr karena juga akan terkait dengan pembahasan alkohol. Nah, karena sudah masuk waktu sholat, kita cukupkan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.